الترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه وللترمذي عن أبي ذر بذال معجمة مفتوحة فراء dan di dalam musnad dan di dalam sahih Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi dari Abu Dzar bidzalin ma'jamah zalnya ada titiknya maftuha an Abi Dzar zanya difatahkan ra'in dzarrin ra'in tarjamatu Abi Dzarrin al-Ghifari. Biografi Abu Dzar Al-Ghifari, ismuhu Jundub bi dhammil jim. Namanya adalah Jundub. Jimnya didhammahkan wa sukunin nun, nunnya disukunkan dhammad dal muhmalah. Dalnya muhmalah. Muhmalah itu enggak ada titik. Kalau mu'jamah apa? Ada titiknya. Wafat ya aidan dan di fatahkan juga Ibnu Junadah bi dhammil jim wa takhfifin nun ba'da al alif dalan muhmala. Wa Abu Dzar man a'a min a'yan as-sahaba wa zuhadihim wal muhajirin. Abu Dzar adalah termasuk para sahabat yang mulia, yang zuhud, yang hijrah, wa huwa awwal man hayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tahiyatul Islam. Beliau adalah orang yang paling pertama kali mengucapkan dengan ucapan Islam, memberikan selamat kepada Nabi SAW. Wa aslama qadiman bi Makkah, masuk Islam lebih dahulu di kota Makkah. Yuqalu kana khamisan fil Islam. Beliau adalah orang yang kelima di dalam masuk Islam. Tsumman sarfa ila qawmi an qadima al-Madinata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Khandaq. Kemudian pulang ke kabilahnya, kaumnya. An qadima al-Madinah, untuk ke negeri Madinah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Khandaq, setelah perang Khandaq. Tsumma sakana ba'da wafatihi ar-Rabzah. Kemudian tinggal setelah wafatnya Rasulullah SAW di Rabidah. Rabidah qaryat min qura al-Madinah qaribat min dhati irqin. Ila an mata biha sana 32 fi khilafati Uthman. Sampai wafatnya beliau pada tahun 32 di khilafat Utsman, 32 pada pemerintahannya Utsman bin Affan. Shallallahu alaihi bin Mas'ud, dan disolatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa qala innahu mata ba'dahu bi 'ashrati ayyam, dan dikatakan beliau wafat setelah Abu Dzar meninggal 10 hari setelahnya. Wa nahu ayna hadis Abi Hurairah wa lafdhu qala Abu Dzar ijtawaitu al-Madinah fa amara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibilin fa kuntu biha. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu halaka Abu Dzarrin. Faqala ma haluka, qultu kuntu ata'arradu al-janaba wa laysa qarbi ma'un. Qala as-sa'idu tahurun liman lam yajidi al-ma'a walau 10 sinin. Dan yang semisalnya dari hadis Abu Hurairah dengan lafaz Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, ijtawaitul Madinah fa amara li Rasulullah SAW bihibirin fa kuntu fiha. Fa'ataitu Rasulullah SAW faqultu halaka Abu Dzar. Ijtawaitu apa? Ijtawa. Wasahahu hadithi Abi Dzar Tirmidzi. Qala al-musannif al-fad innahu sahahu aydan Ibn Hibban wa Dzarqutni. Hadha ijtawa. Ijtawa, ijtawaitu al-Madinah. Naam. Jadi ini sama dengan riwayat yang sebelumnya, tetapi di sini lebih diterangkan tentang masalah biografinya Abu Dzarrin Al-Ghifari Jundub Ibn al-Junadah. Naam, Abu Dzar Jundub. Jundub bidhamil jin. Jim Ibn Junadah. Apa? Hah? Apa? Ya, bukanlah. Ustawa Jawa Jawiya. Penyakit. Ijtawaitul Madinah. Ya. Da'un Hussadar Al-Jawa Ijtawal Balad. Tidak suka ni. Naam. Dia sakit. Mungkin cuaca Madinah karena dingin ya. Naam. Ijtawa itu karena dingin, cuaca Madinah itu dingin. Makanya di sini Abu Dzar mengatakan ijtawa itu Madinah ta, aku terkena sakit paru-paru di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk meminum atau makan daging unta. Fakuntu fiha. Nah. Amara li Rasulullah SAW biibil. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk makan unta. Ini kalau zaman sekarang laku keras nih. Kustul Hindi aja paru-paru lah. Laku keras. Padahal paru-paru ijtawa, masalah paru-paru dia. Kedinginan. Ya awalnya apa? Suruh makan unta. Fakuntu fiha. Fataitu Rasulullah SAW fakultu halaka Abu Dzar. Celakalah Abu Dzar. Kenapa? Aku dalam keadaan junub, tidak mendapati air. Maka Abu Dzar mengatakan as-sa'id, cukup memakai tanah sebagai pensuci bagi yang tidak mendapatkan air walaupun 10 tahun. Dewa syahid di sini adalah tayamum. Tapi kita bisa ngambil faedah dari yang sebelumnya. Masalah Tibun Nabawi di sini Abu Dzar mengalami sakit paru-paru di kota Madinah karena kondisi Madinah itu dingin. Mungkin cuacanya sakit dada, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk makan daging unta. Amarali Rasulullah sampai ibil. Ya. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk makan daging unta. Sakit paru-paru, pernapasan, sesak napas mungkin. Saking dinginnya kali daun sesadar, sakit dada. Nah, obatnya apa? Unta. Entah untanya atau kencing untanya, almuhim sini unta disebutnya. Nah, ya, paru-paru dada. Nah, harusnya viral ini, kalau viral laku di Arab daging unta, paru-paru COVID paru-paru. Viral lagi, Ustul Hindi viral. Kasih satu hadis yang daif aja udah viral. Pedagang gitu. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar.